السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين رحمني ورحمكم الله، إن الدين عند الله قد تم وكمل. Sesungguhnya Islam merupakan agama yang telah sempurna, di mana Nabi alaihi salatu wassalam beliau wafat dan telah menyempurnakan agama ini kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan dalam surat Al-Ma'idah ayat 3, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agamamu, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah kusempurnakan bagi kalian ni'matku, وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, dan aku rida Islam merupakan agama bagi kalian. Maka Islam tidak membutuhkan adanya tambahan-tambahan yang dianggap baik oleh akal, ataupun pengurangan-pengurangan yang dianggap enak oleh ahwa nafsu. Islam tidak membutuhkan adanya modifikasi yang dianggap bagus dan sesuai dengan selera umat manusia. Oleh sebab itu, perkara-perkara yang baru yang pertama dihukumi bid'atun batilah, tertolak amalannya dan tertolak pula kepada pelakunya. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad, barang siapa yang membuat perkara-perkara yang baru dalam agama ini, maka perkara tersebut tertolak, tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, mendapatkan dosa bagi pelakunya. Nabi alaihi salatu wasalam menegaskan, iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian kepada perkara-perkara yang baru. Larangan Nabi alaihi salatu wasalam, hukum asalnya haram, kalau dilakukan berdosa. Kemudian yang ketiga, diancam dengan api neraka. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, kullu bid'atin dhalalah, segala perkara yang baru itu sesat, wa kullu dhalalatin finnar, dan kesesatan akan menuju kepada api neraka. Kasihan, niatnya beramal baik tapi amalannya tersebut tertolak, pelakunya tertolak, amalannya tidak diterima, mendapatkan dosa, dihukumi dengan kesesatan, dan diancam Nabi alaihi salatu wasalam masuk ke dalam api neraka. Kemudian yang keempat, apabila amalan itu dilakukan di kota Madinah, mendapatkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tambahan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ali bin Abi Talib, Man ahdatha fiha hadatsan fa 'alaihi laknatullah. Yang membuat perkara-perkara baru di kota Madinah, mereka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikati wan nasi ajmain, mendapatkan laknat dari malaikat dan mendapatkan laknat dari umat manusia. Kemudian yang keenam, ini pula berlaku bagi orang-orang yang menolong mereka, para pembuat kebidahan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dari sahabat Ali bin Abi Thalib, la'anallah man awa muhditha. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang menolong, menyembunyikan para pembuat-pembuat kebid'ahan, termasuk pula yang membela mereka, memuji. Ini mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi pelakunya sendiri. Kemudian yang keenam, yang terakhir, mendapatkan dosa bagi orang-orang yang ikut-ikutan mengamalkannya, kebid'ahan tersebut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jarir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, barang siapa yang membuat di dalam agama Islam jalan yang jelek, jalan yang buruk, fa'alihi wizruha, dia mendapatkan dosa. Wa wizru man amila biha, dan dia mendapatkan dosa orang-orang yang melakukannya. Ila yaumil kiamat, sampai hari kiamat. Min ghairi an yanqusa min auzarihim syai, tanpa mengurangi sedikit pun daripada dosa pelakunya. Ini jeleknya perkara-perkara yang baru dan yang dimaksud dengan bid'ah ma lam yakun fil kitabi wala fi sunnah wala athar min as-sahabah, segala sesuatu yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an, tidak bersumber dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Dan di antara perkara-perkara baru yang banyak menyebar di antara kaum muslimin yang terjadi pada bulan ini, ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, Rajab memiliki hanya satu keutamaan saja, bagian daripada asyhurul hurum yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surat At-Taubah ayat 26. Inna iddatash shuhuri 'indallah 12 shahran fi kitabillah, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada kurun satu tahunnya ada 12. Yauma khalaqas samawati wal ard, di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dari 12 itu ada 4 yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Dzalika dinul qayyim, itu adalah agama yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian berbuat kezaliman di dalamnya. Zalim haram kapanpun dan dimanapun, tapi ketika dilakukan di 4 bulan ini dosanya lebih, dosanya bertambah. Apa 4 bulan itu disebutkan? Tafsirnya oleh Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis beliau, thalathatun mutawaliyat, 3 yang berurutan, bergandeng. 1 menyendiri. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Yang menyendiri adalah Rajab syahru mudhar, bulannya kabilah mudhar. Adapun selain itu, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau menegaskan, أما الأحاديث الواردة في فضل رجب على كسمين, hadis-hadis, dalil-dalil yang menyebutkan tentang keutamaan bulan Rajab itu ada 2 macam, enggak ada pilihan ketiga. Imma dha'ifah, hadis tersebut lemah, berarti tidak bisa dijadikan sebagai patokan hukum, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, tidak bisa dijadikan sebagai landasan karena dhaif. Wa imma mawdhu'ah, atau yang kedua lebih parah, hadis-hadis tersebut palsu, hadis-hadis tersebut maudhu, bahkan ditekankan lagi oleh Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, bal kulluha kadzibun wa iftira'un ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahkan seluruhnya hadis-hadis fadilah rajak, dusta, bohong menggunakan nama Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh sebab itu para ulama mereka menulis kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di bulan ini, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Al-Qayyim muridnya, begitu pula Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau yang amat sangat bermanfaat, Tabyinul Ajab, penjelasan yang mengagumkan, fima warada fi fadli Rajab, terhadap perkara-perkara yang terdapat di keutamaan bulan Rajab. Maka di antara perkara-perkara baru di bulan ini, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dilakukan di Kamis pertama di bulan tersebut. Kita di tanggal 7. Kamis berarti tanggal 6 kemarin. Yang pertama, yughassiluna auladahum, mereka memandikan anak-anak pada hari Kamis pertama di bulan Rajab. Setelah memandikan mereka, kemudian mengucapkan sebuah doa yang ma'ruf di kalangan ahlu Rajab dengan mengucapkan ya Khamis awwal Rajab, wahai Khamis pertama di bulan Rajab, najina minal hasbati wal jarab, selamatkan kami dari penyakit campak dan kudis. Ketika disampaikan doa tersebut kepada mufti negeri Saudi Arabia yang sebelumnya, Al-Allamah Al-Syeikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, beliau berkata, bid'atun munkaratun, perkara yang baru, munkar, bal syirkun billahi azza wa jal, bahkan ini merupakan kesyirikan kepada Allah. Karena dia meminta kepada Khamis, ya Khamis, berarti dia meminta kepada makhluk, berarti dia berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini merupakan kesyirikan. Kemudian yang kedua, yadhbahuna dzabiha, pada hari Kamis pertama di bulan itu mereka menyembelih hewan ternak yang dikenal dengan istilah karamat Rajab, atau yang dikenal dengan Rajabiyah, Rajab-Rajaban, sebagaimana kaum muslimin menyembelih kurban pada hari Idul Adha. Kemudian mereka mengambil sedikit daripada darah yang mengucur, yulatihuna bihal judran wal abwab, mereka lumuri pintu-pintu dan tembok. Mereka meyakini bahwasanya perbuatan tersebut dapat menangkal gangguan jin, syaitan dan penyakit ain. Dan ini merupakan kesyirikan, bisa syirik kecil ataupun syirik besar. Dan ini merupakan perbuatan ahlul jahiliyah, dikenal pada zaman mereka dengan sebutan athirah. Ketika Islam datang menghapuskan amalan-amalan tersebut, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, la far'a wa la athirah, tidak ada far', tidak ada athirah. Yang dimaksud dengan far' awwalu nitajin naqah, unta betina yang melahirkan anak pertama, itu namanya far'. Mereka persembahkan untuk patung-patung dan berhala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la far'a wa la athirah, enggak ada far', enggak ada athirah. Athirah adalah sembelihan yang dilakukan di bulan Rajab. oleh ahlul jahiliyah. Artinya amalan ini dihapus. Kemudian yang ketiga di malam harinya, yaitu malam Jumat, semalam. Sebagian kaum muslimin melaksanakan salat yang disebut dengan raghaib. Salat ar-raghaib. Yang dikerjakan sebanyak 12 rakaat. Antara maghrib dan isya dilakukan dengan amat sangat cepat. Ketika ditanya apakah ada dalil, mereka mengatakan ya, ada dalil. Hadis Nabi alaihi salatu wassalam dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu wa arda, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man shalla ahadukum hadhihi shalat." Barang siapa di antara kalian yang salat dengan salat ini, raghaib 12 rakaat, ghafarallahu dzamba. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Walau kanat mithlu zabadil bahr, walaupun dosa tersebut seperti buih lautan. Wa adadur rimal, butiran-butiran pasir di daratan. Wa waznul jibal, walaupun sebesar timbangan gunung. Wa waraqatil asjar, walaupun sebanyak daun-daun pepohonan. Wa yashfa lahu fi 700 min ahli baitihi, bahkan dia berhak untuk memberikan syafaat kepada 700 orang di antara keluarganya. Berarti melebihi daripada jihad, berarti mengungguli mujahid, dapat memberikan syafaat kepada 700 orang di antara keluarga. Apa hukum amalan ini? Apa hukum salat raghaib? Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita sebutkan Imam An-Nawawi kenapa? Karena beliau merupakan Syekh Syafi'i. Rujukannya mazhab Syafi'i, dan kita di negeri Indonesia menggunakan mazhabnya Imam Syafi'i. Apa kata Imam An-Nawawi rahimahullah? Bid'atun munkaratun asyaddul inkar, perkara yang baru yang wajib diingkari dengan sangat keras. Yajib tarkuha, harus ditinggalkan. Wal i'radu anha, berpaling darinya. Wal inkaru ala fa'iliha, dan mengingkari bagi para pelakunya. Ini ucapan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Lantas bagaimana hukum dengan hadis yang kita baca di atas, dalil yang mereka bawa? Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-athar fihi kadhibun mawdhu'un bittifaqil ulama. Dalil tersebut dusta, bohong, palsu dengan kesepakatan para ulama, tidak ada khilaf di antara mereka. Kesepakatan ini pula dinukilkan oleh Ibnu al-Jauzi di dalam kitabnya Al-Mawdhu'at dan Ibnu Nahas. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, mengkhususkan di dalam ziaratul kubur. Ziarah kubur hukumnya boleh. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha." Aku dahulu melarang kalian untuk berziarah kubur, tapi saat ini berziarahlah. Fa innaha tudzakirul maut, dengan berziarah kubur mengingatkan kepada kita dengan kematian. Seorang hamba akan insaf, seorang hamba akan sadar. Dalam riwayat yang lain, tudzakirul akhirah, mengingatkan kita kepada hari akhirat. Hukum asalnya boleh. Tapi mengkhususkan ziarah kubur di bulan Rajab, karena itu ada fadilah tertentu, ini tidak ada dalilnya. Baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Kemudian yang kelima, mengkhususkan ibadah umrah di bulan ini. Oleh sebab itu kita mendapati di kota Makkah, di Masjidil Haram, kalau sudah sampai bulan Rajab, volume meningkat. Orang-orang yang umrah semakin banyak, hampir bahkan mendekati umrah di bulan Ramadan. Ada sebuah dalil yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn Al-As. Beliau berkata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tamara arba'a umarat." Nabi alaihi salatu wasalam seumur hidup beliau umrah sebanyak 4 kali. Kata Abdullah ibn Umar, ihdahunna fi Rajab. Satu dari 4 ini Nabi alaihi salatu wasallam melakukan di bulan Rajab. Ketika sampai informasi itu ke telinga Aisyah, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tercinta, yang lebih mengetahui apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan di dalam rumahnya. Aisyah mengatakan, yarhamullah Abu Abdurrahman, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati Abu Abdurrahman, maksudnya sahabat Abdullah ibn Umar, mengkritisi ucapan beliau. Ma'tamara Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa ana syahida, kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah umrah melainkan aku menyaksikannya, aku melihat, aku mengetahui. Wa ma'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Rajabin qad, dan Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah umrah di bulan Rajab sama sekali. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. ونصلي ونسلم على رسولنا المصطفى ونبينا المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، معاشر الحاضرين رحمني ورحمكم الله، kemudian amalan-amalan yang diingkari di bulan Rajab yang keenam, takhsis shiyam, mengkhususkan puasa di bulan ini. Kita melihat kaum muslimin terkadang dalam satu tahunnya tidak menjalankan puasa sunnah plus. Tapi kalau sudah sampai di bulan Rajab, mereka berpuasa terkadang sebulan penuh dan terkadang sebagiannya. Mereka mengambil dari beberapa hadis-hadis lemah dan palsu, di antaranya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, Rajab syahrullah, Rajab adalah bulannya Allah, wa sya'ban syahri, sya'ban bulanku, sabda Nabi alaihi salatu wasallam. وَرَمَضَانْ شَهْرُ أُمَّتِي, Ramadhan bulannya umatku. Di sini disebutkan Rajab merupakan bulannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Ash-Shawkani bikathwihi, merupakan hadis dusta. Kemudian yang kedua, hadis yang lain yang banyak tersebar, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, مَا مِنْ abdin yasumu yawman fi Rajab kana kasyami syahri Ramadhan, barang siapa yang berpuasa satu hari saja di bulan Rajab berarti sama dengan berpuasa di bulan Ramadhan. Bulan Ramadhan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan, di mana surga dibuka, pintu api neraka ditutup, dan di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dikatakan bahwasanya satu hari Rajab menyamai bulan Ramadhan, berarti Rajab lebih afdol daripada bulan Ramadhan. Begitu pula hadis yang lain mengatakan, man shoma yawman min Rajab kana kasyami sittina syahra, barang siapa yang berpuasa sehari di bulan Rajab berarti sama dengan berpuasa 60 bulan. Kalau kita bagi 12, berarti orang yang menjalankan puasa satu hari di bulan Rajab seperti orang yang berpuasa non-stop selama 5 tahun. Ini semua merupakan hadis-hadis yang tidak ada sumber dan asalnya. Bahkan diriwayatkan anna Umar ibn al-Khattab kana yadrib al-mutarajjibin, khalifah kaum mukminin Umar ibn al-Khattab memukul ahlu Rajab yang mengkhususkan puasa pada bulan tersebut. وَيَحْمِلْ أَيْدِيَهُمْ وَيَضَعُونَهَا فِي جِفَانٍ, bahkan terkadang Umar ibn al-Khattab mengambil tangan mereka dimasukkan ke dalam nampan yang ada isi makanan di atasnya. Diambil oleh Umar ibn al-Khattab tangan mereka dimasukkan ke dalam nampan. Umar kemudian mengatakan kulu, makanlah kalian. فَإِنَّمَا رَجَبْ شَعْرٌ يُعَظِّمُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ, karena Rajab merupakan bulan yang diagungkan oleh Ahlul Jahiliyah pada masa jahili. Kita berada di masa keislaman yang sudah dihapuskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka tidak diperbolehkan mengkhususkan puasa karena memandang ada fadilah di bulan ini, kecuali orang yang sudah biasa berpuasa. Seperti puasa Senin Kamis, ada dasarnya. Puasa Bid, 3 hari pada setiap bulan. Atau puasa Daud, sehari berpuasa, sehari berbuka. Maka ini tidak masalah. Ini yang keenam. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh. Perayaan Isra wal Mi'raj. Perayaan Isra wal Mi'raj perlu difahami ikhwani hafizakumullah. Yang pertama, terjadi khilaf, perbedaan di antara ahli sirah, ahli sejarah, kapan sih terjadinya Isra wal Mi'raj? Isra wal Mi'raj terjadi. Naam. Kapannya? Terjadi perselisihan pendapat di antara mereka. Ada yang mengatakan bulan Ramadan, berarti bukan Rajab. Ada sebagian ulama mengatakan bulan Rabiul Awal. Ada yang lain lagi mengatakan Rabiul Thani. Ada sebagian ulama yang mengatakan Isra wal Mi'raj terjadi pada bulan Rajab. Yang berpendapat di bulan Rajab sendiri, mereka berselisih kapan tanggalnya. Ada yang mengatakan awal Rajab, ada yang mengatakan pertengahan Rajab, ada yang mengatakan akhir Rajab. Karena tidak ada dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang menentukan kapan masa ketika Nabi alaihi salatu wassalam naik pada malam Isra wal Mi'raj. Dari sisi asalnya tidak bisa dipertanggungjawabkan karena terjadi perselisihan di antara mereka. Kemudian yang kedua, kalaupun di bulan Rajab tidak diperbolehkan bagi kita merayakan Isra wal Mi'raj karena perkara tersebut tidak pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam perayaannya. Juga tidak pernah dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. La Abu Bakar, wala Umar, wala Uthman, wala Ali. Juga tidak pernah dilakukan oleh para atba'u tabi'in. Bahkan tidak pernah dilakukan oleh a'immatul arba'ah. 4 mazhab dalam agama Islam. Abu Hanifa, Malik, Imam Ahmad, bahkan Imam Syafi'i yang menjadi mazhab di negeri kita. Tidak pernah mengatakan adanya syariat perayaan Isra wal Mi'raj. Law kana khairan lasabakuna ilaih, kalau perayaan ini baik, kalau perayaan ini bagus, mereka lebih dulu merayakan daripada kita. Karena mereka adalah kaum yang selalu semangat dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita teringat dengan perkataan Imam Malik, Imam Daril Hijrah, mazhab yang kedua dalam agama Islam. Beliau mengatakan man lam yakun yauma idzin dinan, kalau zaman dahulu bukan merupakan agama, fala yakun yauma idzin dinan, pada hari ini pun juga bukan merupakan agama. Kalau dahulu tidak dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, maka kita tidak lakukan. Agama bukan sembarangan, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau mereka tidak lakukan, kita tidak lakukan. Kalau mereka beramal, kita lakukan bersama-sama. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kaum muslimin, menampakkan kepada mereka al-haqqa-haqqa warzukna tiba'a, dan menampakkan kepada kita al-batila-batila warzukna jtinaba. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma aqimus salah.